Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Di malam hari ini, malam yang ke-20 dari bulan Syawal 1443 Hijriah, kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajlis melanjutkan kajian rutin kita dalam mempelajari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih di bab yang ke-19, babu majaa minat taghlidhi fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abada. Kita masuk pada nas yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah walahuma anha qalat lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza tamma biha kashafaha fa qala wa huwa kadhalik la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida yuhadhdhiru ma sana'u wa laula dhalika ubriza qabruhu ghayra annahu khashiya an yutakhadha masjidan akhrajahu. Berkata al-musannif rahimahullah, dan keduanya, yakni riwayat Bukhari Muslim, anha, yakni dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hidup beliau, nanti akan disebutkan terjemahannya, tafsirnya, tafiqa yatrahu khamisatan, beliau mulai membentangkan atau meletakkan secari kain pada wajah beliau tatkala beliau terbaring. Apabila beliau merasa sesak, beliau pun menyingkap kain yang menutupi wajah tersebut. Di saat itu, dalam kondisi demikian, beliau kemudian bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah Subhanahu wa taala melaknat kaum Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Beliau memperingatkan dari apa yang telah mereka lakukan. Kalau bukan karena hal itu, niscaya akan ditampakkan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal. Hanya saja beliau khawatir untuk dijadikan kubur beliau sebagai masjid. Akhrajahu. Naam. Entah apa sebabnya, wallahu alam. Musannif rahimahullah menyebutkan periwayat hadis ini sebanyak dua kali. Yang pertama di awal walahuma, dan kemudian beliau akhirkan diakhiri beliau pula menyebutkan akhrajahu. Naam. Padahal menyebutkan salah satunya saja di depan atau di akhir itu sudah cukup. Wallahu a'lamu bissawab. Qala syarih, berkata syarih, qauluhu wa lahuma ay al-Bukhari wa Muslim, yakni riwayat Bukhari dan Muslim. Wa huwa yughni an qawli fi akhri akhrajahu, dan itu sebenarnya mencukupi dari perkataan beliau di akhir hadis akhrajahu. Qauluhu lamma nuzila, ketika telah diturunkan, wa huwa bi dhammin nun wa kasri zai nuzila bacaannya, ai nazala bihi malakul maut wal malaikatul kiram alaihi wassalam, yakni tatkala telah turun menemui beliau malaikat maut dan para malaikat yang mulia alaihi wassalam, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahwa kondisi seseorang ketika di akhir hidupnya, nah, telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang muslim apabila di akhir hidupnya, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, kalau dia berada di akhir kehidupan dunianya dan di ambang atau di pintu akhiratnya, dia sedang menuju negeri akhirat, nazala bihi al malaika malaikatun bidul wujuh, kalau dia seorang hamba yang soleh, maka malaikat-malaikat yang berwajah putih turun dan mengelilinginya, maddal basar, sejauh mata memandang. Nah, banyak malaikat yang menemuinya. Nah, yang orang-orang di sekitarnya tidak mengetahui, tidak melihat hal itu. Nah, ma'ahum kafanun minal jannah, mereka membawa kafan dari jannah. Wa hanut min hanutil jannah, demikian pula mereka membawa hanut, wewangian, parfum dari wewangian jannah. Subhanallah, seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang berupaya untuk mengisi hari-harinya dengan amal saleh, Allah Subhanahu wa taala muliakan dia di akhir hidupnya. Nah, di awal perjalanan akhiratnya dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jazaa'an bima kaanu ya'malun. Allah membalas apa yang telah mereka amalkan di kehidupan dunia. Naam. Lalu kemudian setelah itu ja'al malakul maut, datang malakul maut 'inda ra'sihi, di sisi kepalanya. Naam. Yani pertama para malaikat dahulu, para malaikat yang banyak, lalu kemudian tatkala telah tiba ajalnya, malakul maut datang menemuinya dan duduk di sisi atau di sekitar kepalanya, kemudian mengatakan, ya ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tentram, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan rahmatnya. Nah, yakni ruhnya dicabut oleh malaikat tersebut. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ruh itu mengalir keluar, tamatasilul al-qataratu min fisika, begitu ringannya, walaupun itu sangat sakit, inna fis sakarat, inna fil mautila sakarat, dalam kematian itu sungguh ada hal-hal yang ada perkara yang begitu menyakitkan. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan pada jiwa seorang muslim, seorang mukmin tersebut. ruhnya keluar mengalir seperti mengalirnya air dari mulut bejana, yakni tanpa penghalang, keluar begitu mudahnya. Naam. Maka kondisi tersebut, kondisi yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis ini, malakul maut dan para malaikat yang mulia, mereka datang mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Begitu sakitnya sakarat yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga beliau meletakkan kain pada wajahnya. Tafiqa bikas qauluhu tafiqa bikasril fa'i wa fathiha. Tafiqa dan tafaqa. Boleh dibaca keduanya, wal kasru afsah, dan dengan dibaca kasrah tafiqa lebih fasih. Wa bihi ja'al Qur'an, dan dengan di kasrah itulah telah datang dalam Al-Qur'an. Wa bihi ja'al Qur'an wa ma'nahu ja'ala, maksudnya ja'ala, yakni ja'ala yatrahu khamisatan. Beliau mulai meletakkan atau membentangkan khamisah. Apa itu khamisah? Qawlu khamisatan bi fathil mu'jama wa sadil muhmalah, dengan kha yang di fathah, demikian pula sad khamisah kisaun lahu a'lam. Khamisah itu kain yang memiliki corak, yang memiliki pola, nah, tidak polos. Itu khamisah. Beliau letakkan pada wajah beliau. Qauluhu fa idza tamma biha kashafaha ay an wajhihi. Apabila beliau iqtamma. Iqtamma yakni idza tasakhana wahtama. Ya, iqtamma itu jika telah panas, telah hangat wajah beliau, ya. Nah, dalam riwayat yang lain atau pada tempat yang lain, maksudnya atau maknanya idah tabasa nafsuhu wal anil khuruj, nafasuhu idah tabasa nafasuhu anil khuruj. Ketika nafas beliau telah terhalang untuk keluar, yakni ketika beliau merasa sesak, ketika ada kain di wajah menutupi wajah, seorang kadang merasa sesak, ya, seperti misalkan seorang menggunakan masker misalkan, nah, nafas tidak leluasa, kadang suara keluar tidak seperti biasanya, tertahan, nah, atau nafas pendek misalkan, atau yang semisalnya. Ah, ketika beliau telah merasa sesak pada nafas tersebut, kasyafaha, yakni beliau singkap kain itu dari wajah beliau. Nah, beliau tutupi sebelumnya, ya. Nah, begitu sakit yang beliau rasakan sallallahu alaihi wasallam hingga beliau tutupi wajahnya. Nah, qauluhu la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di antara faedah penting yang bisa kita petik dari kisah ini, hadis ini, bahwa peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kuburan itu adalah perkara yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari awal hijrah, dari awal dakwah, di awal dakwah, demikian pula dalam sepanjang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di akhir-akhir hidup beliau, beliau masih menyempatkan untuk memberikan peringatan kepada manusia, kepada para sahabat, dan juga kepada umat Islam seluruhnya, agar berhati-hati dari menyikapi kuburan. Perkara-perkara yang salah dalam menyikapi kuburan, beliau sallallahu alaihi wasallam peringatkan. Nah, dalam kondisi menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan kepada kita fitnatul kubur, ya, yakni al fitnah fil kubur atau fi mas'alati kubur al kubur, fitnah terhadap atau terkait dengan permasalahan kuburan ini merupakan perkara yang serius, yang begitu besar pintu ini yang menjerumuskan manusia iyadan billah terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, di awal-awal dakwah beliau memperingatkan manusia, bahkan beliau melarang dari menziarahi kuburan, karena begitu dekatnya kaum musyrikin dengan peribadatan kepada selain Allah terkait dengan kuburan tersebut yang menjadi wasilahnya. Ya. Nah, di awal-awal beliau larang dari ziarah kubur. Lalu kemudian ketika akidah Islam telah menguat, telah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kalbu atau kulub muslimin, Nabi SAW kemudian membolehkan kembali. Dan beliau menyatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu, ya, yakni pada awal Islam dahulu, aku larang kalian dari ziarah kubur. Namun sekarang ini, ziarahlah kalian ke kuburan, itu mengingatkan kalian kepada negeri akhirat, kepada kematian. Nah, berarti di awal-awal dakwah, Nabi SAW memperingatkan dari kuburan. Begitu berbahayanya, ya, kesyirikan itu bisa masuk melalui pintu ini. Nah, sehingga dalam menyikapi kuburan, harus sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Bainal ghului wat taqsir wa bainal ifrati wal tafrit, tidak berlebih-lebihan, melampaui batas sampai menjadi sebagai tempat ibadah, tempat meminta, tempat dikeramatkan dan seterusnya, dan tidak pula mengurang-urangi atau menyepelekan di mana menjadikan kuburan sebagai tempat yang tidak dihormati, dijadikan sebagai tempat bermain, tempat parkir, tempat buang sampah, nah, tempat buang hajat dan seterusnya. Ini tidak sepantasnya. Nah, la tu'dul mu'minin, kata Nabi SAW, jangan kalian menyakiti kaum mu'minin meskipun mereka telah meninggal. Nah, kuburan merupakan tempat yang dihormati, ya. Nah, tidak boleh dilecehkan atau disepelekan, ya, direndahkan. Ini akidah yang dibimbingkan oleh Nabi SAW. Di akhir-akhir hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau masih memberikan peringatan terhadap kuburan tersebut. Lanatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, di sini ada sebuah iskal, sebuah perkara yang dipermasalahkan atau yang diangkat sebagai sebuah permasalahan oleh ahlul ilmi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Padahal pada kaum Nasara, mereka tidak memiliki nabi, tidak memiliki rasul selain Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Isa tidak memiliki kubur. Nah, Nabi Isa belum meninggal, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah mengangkat Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam dan akan turun di akhir zaman. Nah, belum meninggal sehingga tidak ada kuburnya. Kenapa di sini disebutkan kaum Yahudi dan Nasara, mereka mendapatkan laknat, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah permasalahan yang diangkat oleh ahlul ilmi ini, lalu kemudian beliau menyebutkan jawaban. Di antara jawabannya bahwa pada kaum Nasara ada nabi yang lain. Memang tidak ada rasul. Tidak ada rasul yang lain. Tetapi di kalangan mereka ada nabi. Ya, ada nabi yang lain. Ini jawaban yang pertama atau di antara jawaban. Ada nabi yang lain, ya. Nah, yang bukan rasul seperti al-Hawariyin, al-Hawariyin. Demikian pula sebagian pendapat yang mengatakan, sebagian aqwal pendapat ahlul ilmi yang mengatakan Maryam adalah nabi. Nah, ini menurut sebagian pendapat. Sebagian lagi mengatakan tidak ada nabi dari kalangan al-mar'ah, dari kalangan wanita. Nah, ada jawaban yang lain, yakni mereka menggabungkan al-jam'u. Mereka menjamak bahwa yang dimaksud dengan anbiya di sini adalah mayoritas atau keumumannya dan mengarah kepada para nabi dari kalangan kaum Yahudi, karena kaum Yahudi adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kepada mereka karunia berupa para nabi. Banyak para nabi dari kalangan yang diturunkan atau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, kepada kaum Yahudi. Naam, sehingga disebutkan secara keumuman. Naam, adapun di kalangan kaum Nasara, yakni para pengikut nabi. Naam, jadi yang dimaksud di sini adalah al-anbiya wa kibaru atba'ihim. Yang dimaksud di sini adalah para nabi dan para tokoh-tokoh pengikut mereka. Yakni Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan tokoh-tokoh pembesar pengikut para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, dan itu didukung dalam riwayat al-Imam Muslim dari dari sahabat Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Naam. Ini jawabannya. Ya. Ini ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullah yubayyinu anna man fa'ala dhalika anna man fa'ala mithla dhalika hala 'alaihi min al-la'nati ma hala 'ala al-yahudi wan nasara. Hal ini menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan semisal perbuatan itu, menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, atau membangun masjid di atas kuburan, maka berarti dia telah mendapat laknat seperti dilaknatnya kaum Yahudi dan Nasara. Karena apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dari celaan, larangan, ancaman atau tercelaknya perbuatan umat-umat terdahulu, ini sebagai peringatan terhadap umat ini agar jangan sampai mereka melakukan hal yang sama sehingga pun mereka mendapatkan celaan, ancaman, hukuman seperti celaan dan ancaman hukuman yang telah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh telah terdapat ibrah pada kisah-kisah penyebutan mereka bagi orang-orang yang berakal. Qala rahimallahu qawluhu yuhadziru ma sana'u. Beliau memberikan peringatan, memperingatkan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Al-zahiru anna hadha min kalami Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang zahir ini dari kalamnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lianna fahimat min qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam dhalika tahdhira ummatihi min hadha as-sani'i alladhi kanat taf'aluhu al-yahud wa an-nasara fi quburi anbiya'ihim. Karena itu yang beliau fahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa peringatan terhadap umatnya dari perbuatan yang telah dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasara ini terhadap kuburan nabi-nabi mereka. Yakni jangan melakukan hal yang sama sehingga kalian pun bisa mendapatkan laknat iyadan billah. Nah, fa innahu minal ghuluwi fil anbiya. Karena itu pula termasuk bentuk ghulu terhadap para nabi. Dan itu yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innama ana 'abdun fa qulu 'abdullahi wa rasuluhu. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba. Ucapkanlah, katakanlah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang hamba dan utusan Allah. Hamba yang tidak disembah, hamba yang tidak boleh diibadahi, hamba yang tidak boleh dilebihkan kedudukannya melebihi kadar dan ketetapan yang telah Allah berikan. Wa rasuluh, sekaligus beliau adalah utusan Allah, utusan dari Allah yang tidak boleh dimaksiati perintahnya, utusan Allah yang hendaknya dijadikan sebagai suri tauladan dan panutan dalam menjalani kehidupan dunia. Nah, wa min a'zamil wasail ila syirki wa min ghurbatil islam anna hadzal ladzi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ilih tahdhiran li ummatihi an yaf'aluhu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam wa ma'a salihin min ummatihi qad fa'alahu al-khalqul kathir min mutaakhir hadhihi al-ummah wa taqadu qurbatan min al-qurubat wa huwa min a'zami as-sayyi'ati wal munkarat wa masy'aru anna dhalika muhaddatun lillahi wa rasuli. Kata beliau rahimahullah, dan ini termasuk wasilah terbesar yang mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, kata para ulama, salah satu pintu terbesar masuknya manusia ke dalam kesyirikan, yakni pintu al-kubur, pintu kuburan ini, permasalahan kuburan, bagaimana menyikapi kuburan, dan itu masyhud. Nah, sesuatu yang disaksikan, sesuatu yang waqi', yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana manusia nasallallahu alaihi wa lakumul afiyata wassalam terjatuh ke dalam kesyirikan dalam bab kuburan ini, ya, menjadikan kuburan sebagai tempat meminta, menjadikan kuburan sebagai tempat untuk mendapatkan berkah, untuk terpenuhi kebutuhan dan hajatnya, untuk dilakukan safar perjalanan khusus menuju ke tempatnya. Nah, lalu memberikan berbagai persembahan-persembahan, kurubat. Nah, maka kata beliau, wa min gurbatil Islam, termasuk yang menunjukkan semakin asingnya Islam ini, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri terasa asing, terasa aneh, bahwa perkara yang Rasul sallallahu telah melaknat pelakunya ini dalam rangka memberikan peringatan kepada umatnya dari melakukan hal yang sama kepada kubur beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kuburan orang-orang soleh dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang Rasul sallallahu sudah melaknat pelakunya ini, subhanallah, telah dilakukan oleh banyak manusia dari umat-umat yang terakhir ini. Nah, lihat, hampir-hampir di setiap daerah memiliki kuburan yang diagungkan, kuburan yang dimuliakan, kuburan yang dijadikan sebagai tempat meminta. Nah, hampir-hampir setiap daerah, kotanya dan pelosoknya, desanya atau pemukimannya, hampir-hampir, nah, tidak terselamatkan dari musibah besar ini. Nasallallahu alaihi wa lakumul afiyata wassalam. Nah, sehingga sunnah Nabi SAW terasa aneh, terasa asing. Nah, terasa seperti sesuatu yang baru. Nasallallahu alaihi wa lakumul afiyata wassalam. Terjadi apa yang telah diingatkan oleh Nabi SAW. Badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Dulu Islam dimulai dalam kondisi asing. Orang-orang tidak menerimanya karena mereka menganggap ini sesuatu yang baru, ini sesuatu yang aneh, ini sesuatu yang mengherankan. Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang mengherankan. Mereka tidak mau. Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang aneh, asing. Badal Islamu ghariban. Dahulu Islam dimulai dalam kondisi asing. Wa sayaudu kama bada. Dan akan kembali asing sebagaimana semula. Yani bahkan di tengah-tengah kaum muslimin, sunnah Nabi SAW begitu terasa asing, begitu terasa aneh. Orang-orang ketika makan sunnah dipikir atau dikatakan bahwa ini sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang melakukan pelakunya ini, mereka meyakini itu sebagai bentuk takarrub, sebagai bentuk perbuatan yang baik, sebagai bentuk persembahan yang baik, bentuk amalan saleh. Wa huwa alladhi min a'zami sayyi'at, padahal ini termasuk keburukan yang terbesar dan kemungkaran yang paling besar. Mereka tidak menyangka, mereka tidak menyadari bahwa perkara ini termasuk bentuk menentang Allah dan Rasulnya. Nabi SAW sudah menyatakan, Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan Nabi mereka, mereka menjadikan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Lalu kemudian ada orang yang melakukan hal itu seolah-olah menantang Allah, menantang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari sini seperti penggambaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masali wa masalukum kamasali rajuli awqada naran. Permisalan aku dengan kalian itu seperti permisalan seseorang yang menyalakan api di tengah malam, gelap gulita. Lalu kemudian hewan-hewan malam, al-fir al-farash, kupu-kupu atau serangga malam, mereka melihat api itu, mereka menyangka itu sebuah kebahagiaan. Kemudian mereka mendekati, mereka ingin masuk ke dalamnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang itu telah berusaha menghalangi hewan-hewan tadi. Kata Nabi, wa ana akhidun bi hujajikum 'anil nar. Aku telah menggenggam, aku telah memegang ikat pinggang kalian untuk selamatkan kalian, untuk tarik kalian dari masuk terjerumus ke dalam api neraka. Wa antum tafallatuna min yadi. Sementara kalian berusaha mengusik, melepaskan genggaman tanganku. Nabi SAW berusaha untuk mencegah umatnya, jangan masuk ke api, itu neraka, itu siksaan yang kekal, kalian jangan masuk ke sana, perbuatan ini perkara yang berbahaya, bisa mendatangkan laknat, bisa memasukkan kalian ke neraka. Beliau sudah menggenggam, sudah menahan, sudah mencegah, bahkan sudah menggenggam ikat pinggang umat ini agar tidak masuk ke dalam. Beliau sebutkan terang-terangan. Subhanallah, sebagian manusia tidak peduli dengan kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian manusia tidak peduli dengan rahmatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Mereka berusaha menepis dan melepaskan halangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melakukan apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran penting, dan itu kaidah yang sama-sama telah kita ketahui, bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu yang terbaik, itu yang paling bermaslahat, itu yang paling bermanfaat untuk umat. Tidak ada satupun kebaikan kecuali pasti dan pasti beliau telah perintahkan, anjurkan umat ini untuk melakukannya, untuk meyakininya jika itu keyakinan, untuk mengucapkannya jika itu sebuah perkara yang diucapkan, untuk melakukannya jika itu perkara yang dilakukan. Tidak ada satupun kejelekan beliau telah kecuali beliau telah peringatkan umat ini dari melakukannya. Jangan kalian lakukan. Nah, jangan kalian ucapkan. Jangan kalian yakini. Naam. Beliau telah melarang umat ini. Syariat ini syariat yang begitu mulia. Berarti siapa yang menginginkan keselamatan, ya, maka dia wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memahaminya dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang telah dipahami oleh para sahabat, murid-murid Rasul Sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi fi ma'na al-hadith, wa kullu dhalika li qat'i dhari'atil mu'addiyati ila ibadati man fiha kama kana sabu fi ibadatil asnam, intaha. Berkata al-Qurtubi rahimahullah tentang makna hadis ini, seluruh hal ini dalam rangka untuk memutus jalan yang dapat mengantarkan kepada peribadatan kepada orang yang terdapat dalam kubur tadi, sebagaimana ini merupakan sebab terjadinya penyembahan peribadatan kepada berhala. Nah, di zaman dahulu orang-orang yang beribadah kepada berhala, jangan dikira mereka langsung menyembah patung. Tidak. Awalnya sedikit demi sedikit, awalnya dari kuburan, ya. Lalu kemudian beranjak, bergeser, berpindah kepada penyembahan kepada selain Allah. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatul ukhra. Salah satu penafsiran Lata, kuburan. kuburan seorang yang dahulu dianggap soleh, dianggap orang yang melakukan kebajikan, biasa memberi makan kepada orang-orang yang hendak berangkat haji. Kita tahu dahulu perjalanan haji begitu sulit, dan ini salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan asyhurul hajj, ya, bulan-bulan haji itu dimulai dari Syawal, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, karena perjalanan lama membutuhkan berhari-hari, terkadang pada sebagian tempat yang jauh kadang-kadang mereka harus kehabisan bekal di perjalanan. Lata ini, ya, dahulu dianggap seorang yang dianggap orang yang berbuat baik, suka membuat adonan makanan, roti, lalu orang-orang yang kehabisan bekal dikasih ini bekal untuk kalian bisa tetap berangkat berhaji karena kalian telah kehabisan bekal. Dikasih, diberi. Orang-orang menganggap dia orang baik, orang soleh. Ketika dia meninggal, maka orang-orang meminta di dekat kuburnya. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Intaha. Idza farqa baina ibadatil qabri wa man fiha wa ibadatis sanam. Karena tidak ada perbedaan antara peribadatan kepada kuburan dan orang di dalamnya, dan peribadatan berhala sama. Sama-sama la yanfa' wa la yadur. Orang yang sudah meninggal tidak mampu mendengarkan apa yang diminta oleh orang yang masih hidup. Inna kalatus mi'ul mauta. Nah, engkau tidak mampu memperdengarkan kepada orang yang telah meninggal suaramu. Tidak mampu engkau perdengarkan mereka, telah terputus. Nah, alamnya telah berbeda, sehingga permintaanmu tidak akan bisa sampai kepada mereka. Nah, walau sami'u mastajabu lakum, seandainya, anggap seandainya kalaupun mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak mampu memenuhi permintaan kalian karena mereka tidak memiliki apa-apa. Nah, mereka masih harus mempertanggungjawabkan amalnya kepada Allah, tersibukkan dengan itu, tidak bisa melakukan hal yang lain, menolong orang lain di alam kuburnya. Wa ta'ammal qawla Allah ta'ala an nabiyyihi Yusuf ibn Ya'qub haitsu qal, dan perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya, Nabi Allah Yusuf ibn Ya'qub, Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, haitsu qal, sebagaimana Allah berfirman dalam tentang nabi tersebut. Ketika Allah berfirman, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dan aku mengikuti agama ayah-ayahku, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Yaqub alaihimus salatu wassalam. Kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini perkataan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika ada yang bertanya kepadanya di ketika beliau dimasukkan ke dalam penjara secara zalim, secara mazlum, beliau dalam mazluman, dalam kondisi beliau dizalimi. Nah, bukan karena bersalah. Nah, ya. Sebelum beliau mentafsirkan mimpi yang merupakan pertanyaan dua temannya tersebut, ya, dua penghuni penjara tadi selain beliau, beliau mengajarkan kepada mereka tauhid. Nah, ibadatullahi wahdah. Lalu beliau menyebutkan nakiratan fi siyaqin nafi ta'ummu kulla syirkin. Di sini sebutkan bentuknya nakira min syai, dalam bentuk, dalam konteks penafian. Kata yang umum nakira, yang berada pada konteks penafian, ini mencakup berbagai hal. Ya, yakni siapapun dia tidak boleh disekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala qabrun musyrifun wala ghairuhu. Tidak boleh ibadah itu diperuntukkan kepada siapapun, meskipun nabi atau malaikat atau kuburan atau orang soleh atau wali atau yang lainnya. Sama secara umum, sehingga tidak ada bedanya antara orang yang menyembah berhala dan patung dengan orang yang meminta dan berdoa kepada orang yang telah meninggal di kuburnya. Tidak ada bedanya. Qauluhu walau la dzalik, perkataan dalam hadis kalau bukan karena hal itu, ai ma kana yuhadiru min tiqadi qabri Nabi SAW masjidan la ubdhiza qabruhu ma'a quburi sahabati alladhina kana quburuhum fil baqi', yakni kalau bukan karena hal itu, yakni beliau memperingatkan orang yang menjadikan kuburan nabi mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai masjid, kalau bukan karena hal itu, niscaya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditampakkan bersama kuburan para sahabat. Yakni ketika beliau meninggal, ya, kubur beliau akan dikuburkan di pekuburan Baqi', nah, bersama para sahabat, sehingga orang-orang bisa melihat, orang-orang bisa mendatangi dan menyaksikan mana sih kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bisa melihat dan mendekati. Tetapi karena beliau khawatir, karena para sahabat mengkhawatirkan kuburan beliau akan dijadikan sebagai masjid, kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat yang didatangi, tempat yang orang-orang meminta di dekatnya, maka kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutupi atau disembunyikan. Beliau meninggal dan beliau dikuburkan di tempat wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala menyebutkan bahwa tidaklah makan min nabiyyin yamut illa fi mawdhi'in ahabbu ya ay yukbaru fihi atau kama qala radhiyallahu taala anhu. Tidak ada satu nabi pun kecuali ia akan meninggal di tempat yang ia menyenangi, menyukai untuk dikuburkan di tempat itu, di tempat meninggalnya. Maka Nabi SAW dikuburkan di tempat meninggalnya dan beliau meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka beliau dikuburkan di situ sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qauluhu ghaira annahu khashiya yutakhadha masjidan ruya bi fathil kha wa dhammiha. Diriwayatkan dengan kha yang di fathah khasiya dan juga diriwayatkan dengan dhamma khusiya. Fa'ala al-fathi yakunu huwa alladhi khasiya dhalika sallallahu alaihi wasallam wa amarahum an yadfinuhu fil makani alladhi qubidha fihi. Kalau menurut riwayat yang di fathah khasiya, beliau takut, yakni yang takut itu adalah beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan. Beliau khawatir kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat meminta, tempat berdoa, tempat didatangi, dikunjungi untuk diambil atau berupaya diambil berkahnya, untuk meminta dan berdoa. Maka beliau mengkhawatirkan hal itu terjadi. Maka beliau perintahkan para sahabat untuk menguburkan beliau di tempat meninggalnya. Naam. Wa ala riwayati dhammi, kalau menurut bacaan yang di dhamma khusya, ya, ini bahasa Arab. Bahasa Arab itu salah harokat, berbeda arti, berbeda pelaku, ya. Kalau bacaan khusya itu yang mengkhawatirkan Nabi SAW, Nabi mengkhawatirkan. Kalau khusya itu yang mengkhawatirkan sahabat, sahabat yang mengkhawatirkan kalau kubur Nabi SAW akan dijadikan sebagai tempat meminta, tempat yang dikunjungi untuk dimintai doa. Dan menurut riwayat yang dhamma yuhtamalu an yakuna sahabatuhum alladhina khafu an yaqa dhalika min ba'dhi al-ummah, bahwa para sahabat yang mengkhawatirkan hal itu terjadi dilakukan oleh sebagian umat, mungkin karena ketidakmengertian mereka tentang perkara yang benar, yang sunnah, lalu kemudian mereka terjatuh ke dalam kesalahan tersebut yang bisa diikuti oleh umat-umat yang lainnya, ya. Falam yubrizu qabrahu khasyatan yaqadhalika min ba'dil ummah, sehingga mereka tidak menampakkan kubur Nabi SAW karena khawatir akan tertimpa sebagian umat pada perkara yang telah dilarang oleh Nabi SAW tersebut. Ghuluwan wa ta'dhiman bima abda wa ada minan nahi wa tahdhir minhu wa la'ana fa'ilahu, dalam bentuk ghulu, dalam bentuk pengagungan yang berlebihan, ya, sehingga mereka kembali melakukan larangan dan hal yang telah diperingatkan dan telah dilaknat pelakunya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, tersisa sedikit lagi penjelasan, tapi penjelasan ini membutuhkan sedikit tambahan keterangan. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu taala alamu bisawab. Mudah-mudahan berikan manfaat apa yang kita kaji. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.